ada. فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan يقول طمعة هذا وسفيان بن عيينة رحمهما الله تعالى من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tom'ah dan Sufyan bin Uyainah rahimahumallahu ta'ala mengatakan, barang siapa bersikap tawakuf dalam permasalahan siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali, maka ia adalah orang yang berpemahaman Syiah. Ia tidak dihukumi sebagai orang yang adil. Ia tidak diajak bicara dan tidak boleh bermajlis dengannya. Dan barang siapa lebih mendahulukan Ali daripada Uthman, maka ia adalah orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah. Ia telah menolak perkara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقدم مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة جميعا وإنزالهم منازلهم بما فيهم الأربعة وأنهم في الفضل على الترتيب على حسب خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. Telah berlalu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat seluruhnya dan didudukkannya mereka pada kedudukan mereka, termasuk di antara mereka adalah empat Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan bahwasanya mereka empat Khulafaur Rasyidun tersebut dalam hal keutamaan, dalam urutannya sesuai dengan kekhalifahan mereka, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Lakin kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, innahu hasala ikhtilafun baina ba'di ahli sunnati la kulli ahli sunnati fi Aliin wa Utsmana ayyuhuma afdalu. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya sempat terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian ahlus sunnah, tidak seluruh ahlus sunnah, tentang Ali dan Utsman, siapa di antara keduanya yang lebih utama. Faba'duhum yufaddilu Utsmana wa ba'duhum yufaddilu Aliyan wa ba'duhum yatawaqqafu thumma intaha hadzal ikhtilafu. Sebagian mereka ahlus sunnah lebih mengutamakan Utsman, sebagian mereka lebih mengutamakan Ali, dan sebagian mereka bersikap tawakuf. Kemudian berlahirlah perselisihan ini. Wantaha amru ahli sunnati ila litifaki ala taqdimi Utsmana ala Aliin radhiyallahu anhuma. Dan berakhirlah perkara ahlu sunnah pada kesepakatan untuk lebih mendahulukan Utsman daripada Ali radhiyallahu anhuma. Wa qala rahimahullahu, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa in kanat hadhihi almas'alatu مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها ia mas'alatul khilafati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, meskipun permasalahan ini, yaitu permasalahan Utsman dan Ali, siapa yang lebih utama di antara keduanya, permasalahan ini bukanlah termasuk prinsip-prinsip yang orang yang menyelisihi padanya dihukumi dengan kesesatan menurut mayoritas ahlus sunnah. Akan tetapi permasalahan yang orang yang menyelisihi padanya dihukumi dengan kesesatan adalah permasalahan kekhalifahan, yaitu siapa yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar, Utsman atau Ali. Jadi di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah siapa yang lebih utama, Utsman atau Ali radhiyallahu anhuma. Permasalahan ini sempat terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ahlus sunnah. Namun kemudian terjadi ittifaq, kesepakatan di kalangan Ahlus Sunnah bahwa Utsman lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhuma. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menurut mayoritas Ahlus Sunnah, orang yang menyelisihi dalam permasalahan ini tidak dihukumi dengan kesesatan. Permasalahan yang kedua, siapa yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar, Utsman atau Ali? Permasalahan ini tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah bahwa Utsmanlah yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar radhiyallahu anhu. Dan orang yang menyelisihi dalam permasalahan ini dihukumi sebagai orang yang sesat. Jadi bedakan dua permasalahan ini. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. Dan hal itu karena mereka Ahlus Sunnah mengimani bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Dan barang siapa mencela kekhalifahan salah seorang dari empat imam ini, empat sahabat ini, maka ia lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Kemudian Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah melanjutkan, Al-khilafu fi tafdilin ayyuhuma afdalu Aliun am Utsmanu. Perbedaan pendapat yang pernah terjadi dalam hal siapa yang lebih utama, siapa di antara keduanya yang lebih utama, Ali atau Utsman. Hadza hasala khilafun baina ba'di ahli sunnati. Permasalahan ini sempat terjadi perselisihan di antara sebagian Ahlus Sunnah. Jumhuru ahli sunnati ala tafdilil arba'ati kullihim ala maratibihim. Tafdili Abi Bakrin thumma Umara thumma Uthmana thumma Aliin. Mayoritas Ahlus Sunnah berpendapat dalam lebih mendahulukan empat sahabat seluruhnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, sesuai dengan tingkatan mereka. Lebih mendahulukan Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian baru Ali radhiyallahu anhum. ba'du ahli sunnah ikhtalafu ayyuhuma afdalu aliyun aw uthmanu. Sebagian ahli sunnah berbeda pendapat siapa di antara keduanya yang lebih utama, Ali atau Uthman. Faba'duhum masya ma'a jumhuri ahli sunnati. Sebagian mereka ahlu sunnah berjalan bersama mayoritas ahlu sunnah dan mengatakan bahwasanya Uthman lebih utama daripada Ali. Wal adillatu wadihatun, dan dalil-dalil yang menunjukkannya jelas. Minha ijma'u sahabati ala taqdimi Uthmana fil bay'ati wal fadli. Di antaranya adalah kesepakatan para sahabah dalam lebih mendahulukan Uthman dalam bay'at dan keutamaan, yaitu setelah sepeninggal Umar radhiyallahu anhu, para sahabat bersepakat untuk membaiat Uthman sebagai khalifah. Wa minhum man qaddama Aliyan lima ra'a min kathrati fadailihi allati waradat fihi. Dan sebagian ahlu sunnah ada yang lebih mendahulukan Ali daripada Uthman karena apa yang ia ketahui berupa banyaknya keutamaan Ali yang datang tentangnya. Wa in kana bainaha ad-da'ifu wa bainaha al-makdhubu wa fiha ath-thabitu as-sahihu. Meskipun di antara keutamaan-keutamaan Ali radhiyallahu anhu tersebut ada yang da'if, tidak sahih, ada yang didustakan, diada-adakan, ada yang benar-benar datang sahih. Lakin lamma zaharat bihadhihi al-kathrati i'taqadu anna aliyan afdalu min Uthmana ma'a ittifaqil jami'i ala tafdili Abi Bakrin wa Umara. Namun tatkala keutamaan-keutamaan Ali radhiyallahu anhu nampak dengan jumlah yang banyak ini, mereka sebagian ahlu sunnah meyakini bahwa Ali lebih utama daripada Uthman, bersamaan dengan seluruh ahlu sunnah sepakat untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Al-khilafu alladhi hasala fi Aliyin wa Uthmana 'inda fi'atin min ahli sunnati. Perbedaan pendapat yang sempat terjadi tentang Ali dan Uthman pada segolongan dari ahlus sunnah. Minhum man qaddama Uthmana ma'a jumhuri ahli sunnati wa minhum man qaddama Aliyan wa minhum man tawaqqafa. Di antara mereka ada yang lebih mendahulukan Uthman bersama mayoritas ahlus sunnah di antara mereka ada yang lebih mendahulukan Ali, di antara mereka ada yang bersikap tawakuf, tidak mendahulukan Uthman, tidak pula mendahulukan Ali. ثم انتهى هذا الخلاف بين أهل السنة فاتفقوا بعد ذلك واستقر أمرهم على ترتيب الخلفاء الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Kemudian perbedaan pendapat ini yang terjadi di kalangan Ahlus Sunnah berakhir. Lalu Ahlus Sunnah bersepakat setelahnya, dan perkara mereka Ahlus Sunnah menetap di atas urutan khalifah yang empat dalam hal keutamaan sesuai dengan urutan mereka dalam hal kekhalifahan, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Jadi yang ada sekarang adalah ittifaq, kesepakatan Ahlus Sunnah bahwasanya urutan keutamaan Khulafaur Rasyidin sama dengan urutan mereka dalam hal kekhalifahan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Asyahidu, intinya adalah anna hadzal khilafan taha, bahwasanya perbedaan pendapat ini sudah berakhir. Walladzina hasala minhum tawaqqufun aw taqdimun li aliyyin fil fadilati faqat. Dan yang pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka Ahlus Sunnah adalah sikap tawakuf atau lebih mendahulukan Ali dalam keutamaan saja. Ammat taqdimu fil khilafati, adapun lebih mendahulukan Ali dalam hal kekhalifahan daripada Uthman, faman ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa kama yakulu syekhul islami adallu min himari ahlihi. Maka barang siapa mencela kekhalifahan salah seorang dari kalangan Khulafaur Rasyidun, maka ia sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Farkun baina ta'ni fi khilafati wahidin minhum fi khilafati Abi Bakrin au khilafati Umar au khilafati Uthman au khilafati Ali, man ta'ana fi khilafati wahidin minhum fahuwa adallu min himari ahlihi. Ada perbedaan antara celaan terhadap kekhalifahan salah seorang dari kalangan Khulafaur Rasyidun celaan terhadap kekhalifahan Abu Bakar atau kekhalifahan Umar atau kekhalifahan Utsman atau kekhalifahan Ali, barang siapa mencela kekhalifahan salah seorang dari kalangan mereka Khulafaur Rasyidun, maka ia lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Wa antum ta'lamuna anna ba'dal a'immatil mujaddidina al-ana alladhina yusammawna bil mujaddidina sayyid kutub yat'anu fi Utsmana wa fi khilafatihi wa fi aqidatihi wa manhajihi wal 'iyadz billah. Dan kalian mengetahui bahwasanya sebagian yang diklaim sebagai para imam pembaharu sekarang ini, orang-orang yang disebut diklaim sebagai para pembaharu seperti Sayyid Qutb, ia mencela Utsman, mencela kekhalifahan Utsman, mencela akidah Utsman dan manhaj Utsman radhiyallahu anhu wal 'iyadz billahi. Wa yaqulu tahattamat ususul islami fi ahdihi wa tahattamat ruhul islami fi ahdihi wa kanat khilafatu aliyin imtidadan tabi'iyan li khilafati syaikhaini. Dan Sayyid Qutb mengatakan fondasi-fondasi Islam hilang di masa Utsman, ruh Islam lenyap di masa Utsman, dan kekhalifahan Ali adalah kepanjangan dari kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Wa amma khilafatu Utsmana fakanat fajwatan. Adapun kekhalifahan Utsman hanyalah celah, jeda. Fata'ana fi Utsmani wa fi khilafatihi ta'nan shadidan. Fahada adallu min himari ahlihi. Maka Sayyid Qutb mencela Utsman dan kekhalifahan Utsman dengan celaan yang keras. Maka orang ini, Sayyid Qutb, lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Wallahu a'lamu bis-shawab.